Mitra bisnis, petenis muda berbakat Indonesia, Tami Grande, yang juga juara Wimbledon tahun ini, kategori ganda putri junior, tidak mendapatkan surat dukungan dari Persatuan Tenis Seluruh Indonesia atau PLTI untuk mengikuti Grand Slam Amerika Terbuka mendatang. Yang artinya, menyia-nyiakan undangan dengan biaya ditanggung full oleh Federasi Tenis Internasional untuk Tami berpartisipasi. Tami dinilai masih memiliki masalah kontrak yang belum diselesaikan dengan klub lamanya. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan juara Wimbledon Junior, Angelique Wijaya. Mbak Angie, apa komentar Anda melihat sikap Persatuan Tenis ini? Di tengah kenyataan, ada talenta muda yang harus didukung untuk mengharumkan nama Indonesia di tengah arena global, Mbak Angie. Sebenarnya sih saya persis sama dulu waktu pas saya waktu Wimbledon itu juga saya juga ada undangan dari ITF Team. Memang setelah hasil saya juga bagus segala macam, terus kan memang biasanya untuk yang trip lagi ke US Open itu kan ada undangan lagi. Waktu itu sih memang saya ikut juga gitu. Memang waktu itu pun saya juga waktu yang pas undangan dari ITF itu ketika tur Eropa itu pun sebenarnya ada problem gitu. Jadi ceritanya itu begini, jadi kalau junior itu memang semua harus bersangkutan dengan PBPLTI. Jadi kita nggak bisa langsung untuk pendaftaran, segala macam gitu. Jadi waktu itu undangan itu memang kasusnya saya tuh masuknya ke PLTI gitu. Sampai detik terakhir memang saya tuh nggak tahu gitu bahwa saya ada undangan itu gitu. Sampai tinggal deadline itu tinggal 1 atau 2 hari, karena saya juga nggak tahu apa-apa, ITF tuh langsung telepon ke pribadi saya. Saya pun juga bingung kok itu bisa terjadi gitu. Biasanya kan nggak boleh gitu, harus semua melalui PLTI. Dia nanya bahwa, kamu tuh mau atau enggak gitu dengan undangan ini, karena kan harus kasih jawaban, kalau enggak saya harus cari pemain lain gitu. Dan saya pribadi bilang bahwa saya tuh kan enggak tahu apa-apa gitu, enggak tahu ada undangan. Nah memang saya enggak tahu detail case-nya Tami tuh seperti apa gitu. Tapi waktu itu memang pada akhirnya saya ngebereskan kepada PLTI ya, banyak dengan alasan ini itu segala macam, akhirnya bilang suratnya keselip apa segala macam, at the end ya tetap berangkat sih gitu. Memang saya agree bahwa politik itu enggak di dunia politik aja gitu. Di olahraga pun dari zaman saya ya, itu juga kencang gitu politik gitu, suka nggak suka apa segala macam gitu. Tapi ya memang sebenarnya yang paling dirugikan menurut saya sih di sisi atlet gitu. Sometimes atlet itu sendiri kan nggak tahu apa-apa, atau mungkin ada case atau ada problem antara PLTI dengan mungkin saya dengarkan dengan orang tuanya atau segala macam. Dan jangan sampai hal-hal seperti ini tuh membuat atletnya down. Ya mungkin sometimes buat mereka ngelihat kayak simple things gitu kan, ah udahlah gitu. Tapi sometimes buat atletnya sendiri itu bisa jadi case yang sangat down gitu. Memangnya masalah terkait izin klub seperti ini sering terjadi ya Mbak di lingkungan atlet, khususnya menjelang pertandingan? Kalau yang seperti tadi Mbak bilang bahwa Tami itu nggak ada izin dari klub lamanya, tapi kan yang saya dengar bahwa Tami itu kan juga udah nggak di situ gitu. Nah menurut saya itu nggak masuk akal sih kalau untuk saya pribadi ya Mbak gitu. Karena kalau menurut saya itu adalah kalau memang dia udah di luar sport lama gitu, di luar klub itu, ya itu kan urusannya dengan pribadi, udah bukan dengan klubnya lagi. Saya dengar ada beberapa case juga bukan dengan anaknya gitu loh, dengan orang tuanya gitu. Nah saya pun juga gak tahu kan itu seperti apa. Tapi menurut saya kalau saya dari pihak orang tuanya dia ataupun saya PLTI gitu, dengan experience saya yang dulu, itu tuh menurut saya seperti yang tadi saya bilang, maksudnya ya orang tua maupun PLTI sebenarnya jangan egois gitu loh. Itu kan kayaknya dua-duanya kan mungkin gengsi, gak ada yang mau mengalah gitu kan. Karena kan ya yang kasihan ya kembali lagi, di satu sisi itu kan anaknya sendiri gitu loh. Ya merugikannya anaknya sendiri menurut saya. Dari PBPLTI juga menurut saya kalau misalnya gak mau mengalah, itu kan aset negara sebenarnya gitu loh. Jadi menurut saya itu adalah keegoisan di antara dua belah pihak, antara orang tuanya dan PBPLTI sih. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Menpora nih menurut Mbak Angie untuk mengatasi masalah ini? Menurut saya pribadi ini adalah case yang tidak usah sampai Menpora turun tuh. Kalau sampai harus Menpora turun menurut saya yang nggak dewasa gitu dalam dua belah pihak gitu loh. Dari antara orang tuanya dan PBPLTI. Sebenarnya kan itu tinggal salah satu aja mengalah. Maksudnya reasonnya kenapa, pasti kan ada akarnya Mbak gitu loh. Kalau sampai Menpora turun ya menurut saya sih hal yang konyol juga sih gitu ya. Maksudnya kan Menpora nggak harus ngurusin sampai yang segini-segininya sebenarnya gitu. Apa himbauan BNG untuk Tami pribadi? Ya kalau misalnya saya pribadi ya dia tetap harus berangkat gitu. Maksudnya kalaupun ITF udah gak mengizinkan karena dia udah deadline, ya maksudnya mestinya dia jangan mengganggu hal di si Taminya. Menurut saya Tami itu tidak boleh ikut campur sama sekali. Dan sebisa mungkin kalau saya dari timnya si Tami sebenarnya gitu, manajernya atau orang tuanya, Tami itu gak perlu boleh tahu dulu dulu seperti saya aja sebenarnya yang undangan telat itu sebenarnya saya udah ditutup-tutupin banget tuh sama orang tua saya segala macam. Jangan sampai membuat saya menjadi down, emosi gitu kan. Itu kan hal kecil tapi bisa menjadi hal yang sangat besar gitu menurut saya. Karena saya kan udah pernah merasakan menjadi atlet dan udah banyak hal yang sampai digitu-gituin tuh banyak mbak gitu. Selain itu aja tuh banyak gitu. Dalam hal mental itu berasa sih. Sometimes saya juga mikir kok gak fair banget ya gitu. Gue udah kerja keras segala macam tapi bukan gue yang salah, malah jadi gue yang kena gitu loh. Nah jadi menurut saya sih si Tami harus berpikir positif aja gitu. Maksudnya ya tetap kalau saya jadi dia atau saya timnya dia lah gitu, saya sih akan tetap berangkat walaupun ITF mungkin udah gak kasih. Karena kan itu kan karirnya dia, masa di stop gara-gara hal itu. Kecuali beda case misalnya dia gak ada biaya atau apa, saya juga gak tahu gitu keadaannya si Tami dan orang tuanya itu seperti apa gitu. Gitu. Sekarang kan sayang, ini kan US Open kan turnamen besar juga gitu. Bukan besar juga sih, ya terbesar juga gitu kan, part terbesar gitu. Demikian mantan juara Wimbledon Junior Angelique Wijaya, saya Mandariska.